Man yanzuru ilal ummah bi'ainir rahmah. Memandang umat dengan pandangan kasih sayang. Orang Jawa, setiap yang mulia-mulia itu dipanggil dengan kiai. Kiai itu bukan ustaz, itu istilah sebelum Islam datang. Pokoknya semua yang dimuliakan dipanggil dengan kiai. Ada lembu yang dimuliakan, dipanggil kiai, kiai selamat. Lembu putih yang di Solo. Makanya kalau ada kiai tak pandai baca kitab, itu kiai selamat. Nah, ada orang dimuliakan, kan dipanggil kiai. Kata kiai, saya ini untuk apa? Maka memandang orang itu dengan pandangan kasih sayang. Buya Hamka tak dipanggil kiai, ini tidak orang Jawa, orang awak bana. Dipanggil Buya, Buya artinya ayah kami, Buya Hamka. Pandangannya tidak pandangan kebencian. Buya Hamka mengajar pengajian di Bandung. Orang Bandung metal-metal. Jangan sakit hati orang Bandung, yang dulu, yang sekarang baik-baik. Datang perempuan ngaji tak pakai jilbab. Pakaiannya sempit, kukunya pakai kutek panjang. Buya Hamka santai aja terus. Selesai pengajian datang orang itu, Buya, saya gimana nih ikut pengajian, tengok nih kutek. Kata Buya Hamka, tenang, nanti kalau imanmu menebal, kutekmu menipis. Lembut. Kalau semua orang kita pandang dengan pandangan kebencian, neraka, neraka. Lalu siapa lagi yang tersisa untuk masuk ke dalam surga Allah? Itu ayat yang kita baca tadi. Wasari'u ila rakaat kedua. Wasari'u ila maghfiratin min rabbiki wa jannatin 'arduha as-samawati wal ard. Surga yang seluas langit dan bumi. Inilah yang kita ajak kawan-kawan, merangkul bukan memukul, mengajak bukan mengejek. Ini dilakukan sebagian saudara-saudara kita. Assalamualaikum. Waalaikumsalam, Pak. Ya, kemarin kita udah itikaf 10 malam ya. Iya. Sejak Ramadan kemarin habis kok enggak pernah ketemu lagi ya, Pak. Usah urus-urus saya, urusan apa kamu urus saya? Terserah saya lah, mau saya itikaf mau tidak, rumah-rumah saya, uang-uang saya, masjid-masjid saya, apa urusan kamu? Ayolah Pak, kita pergi lagi ke masjid, Pak. Besok datang lagi. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Salam. Oleskan minyak wangi. Ke masjid ya, Pak ya? Iyalah, muak saya dah tiap hari kamu datang. Manja. Bapak ibu yang dimuliakan Allah subhanahu wa ta'ala, oleh sebab itu kata Allah udu'u, udu'u. Jadi kata udu'u ni artinya da'a, yad'u, udu'u, da'wah. Kalau sudah disebut kata da'wah dalam bahasa Arab, da'wah itu artinya ad-da'watu ila ta'am. Ta'am, food, makanan. Da'wah artinya undangan makan. Da'wah itu bukan undangan ceramah. Da'wah itu undangan makan. Makanya orang dulu kalau sudah ceramah pasti ada makannya. Makanya ini tak disebut dakwah karena tak ada sarapan pagi. Ini disebut dengan ceramah. Hati-hati buat surat undangan. Ini kalau buat surat hadirilah dakwah, tak ada. Umat kita cerdas, maka dia buat karena tak sanggup panitia ngasih makanan apa? Tabligh akbar. Karena dakwah artinya ad-da'watu ila ta'am. Setiap dakwah pasti ada makan. Orang tuh diajak untuk makan. Kalau ngajak makan gimana? Lembut. Pak, dibawakan tepak sirih, diundang, nanti datanglah ke rumah kami untuk makan ya Pak. Nenek mama orang Sumando yang didulukan selangkah, ditinggikan seranting, daunnya tempat bernaung, akarnya tempat bersandar, akarnya tempat bersila, batangnya tempat bersandar, daunnya tempat bernaung, didulukan selangkah, ditinggikan seranting, datanglah nanti ke acara majelis kami akan ada. Hormat menghormati, petatah petiti, pansantun budi bahasa, lembut. Setelah orang datang ke dalam, silakan makan, makan, makan ya, makan. Gitu. Mana ada orang mengajak makan orang. Nanti datang ke rumah saya makan ya. Tak ada kelembutan. Makanya dipanggil dia dengan panggilan kelembutan. Ya ayyuhalladzina amanu. Oh, dia ini sudah tak betul lagi Pak Ustaz. Dia harus didebat. Debatlah dia. Odong, ajak dia lemah lembut. Tak bisa diajak. Udu'u ila sabil rabbi tikabir hikmah wal maw'idhatil hasanah. Tunjukkan bahwa engkau muslim. Dengan apa? Contoh suri tauladan yang baik. Tak mempan juga Pak Ustaz, dia orangnya degil, mesti didebat. Debatlah dia, debat. Tapi dengan cara apa? Wajadilhum, debatlah dia. Billati hiya ahsan, dengan cara yang ahsan. Bukan dengan cara hasan. Kalau Hasan baik, Ahsan, the best, terbaik. Dengan cara yang, tapi jangan kau menjudge karena kau bukan hakim. Lalu pucuk ujung ayat itu apa? Inna rabbaka huwa a'lamu biman dhalla an sabilihi. Allah yang lebih tahu siapa yang sudah menyimpang dari jalannya. Wa huwa a'lamu bil muhtadin. Allah pula yang tahu siapa yang dapat hidayah. Yutil hikmata man yasha. Allah berikan hikmah kepada siapa yang Dia kehendaki, bukan yang kita kehendaki. Kita hanya berusaha. Yu'til hikmata man yasha wa may yu'til hikmata faqad utiya khairan katsira. Siapa yang dapat sudah dapat kemuliaan, maka dia sudah mendapatkan kebaikan yang amat sangat banyak.